اللهم ارحمنا بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah masjid Akramun Nas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita pada pagi subuh Sabtu ini diberikan kesempatan untuk sholat subuh berjamaah dan melanjutkan mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang akan kita kaji pada subuh ini diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dan juga diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi atau yang biasa kita sebut dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza kharaja thalathatun," kalau ada tiga orang keluar rumah bepergian, "fi safarin," "idza kharaja thalathatun fi safarin," kalau ada tiga orang bepergian dalam satu safar musafir, "falyu'ammiru ahadahum," hendaklah salah satu dari mereka diangkat sebagai amir, sebagai pemimpin. Maka apa makna daripada hadis ini? Kalau tiga orang yang dalam perjalanan saja wajib mengangkat satu, apalagilah kaum muslimin yang jumlahnya amat sangat besar. Oleh sebab itu dalam Islam, kepemimpinan dijadikan sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Kalau ada orang membatasi Islam ini hanya pada syahadat, salat, puasa, zakat, haji, lalu dia berdalih, kan itu rukun Islam. Asal sudah dilaksanakan rukun Islam, maka habislah ajaran Islam. Maka dalam kitab Al-Islam karya Syekh Sa'id Hawa, dan beliau salah satu murid dari Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, apa kata beliau? Mengatakan rukun Islam itu lima, betul, tak ada salahnya. Tapi membatasi ajaran Islam hanya pada kelima tiang ini perlu diluruskan, perlu dilempangkan. Kenapa begitu? Karena nanti kalau pemahamannya hanya lima ini saja, lalu bagaimana dengan anak yatim? Lalu bagaimana dengan jihad? Lalu bagaimana dengan sedekah? Maka makna rukun Islam, rukun itu tiang. Makanya kita mengenal ada rukun Yamani, ada rukun Syami, ada rukun Iraqi, ada rukun Hajar Aswad. Empat tiang Ka'bah. Kalau dikatakan empat tiang Ka'bah, betul. Tapi kalau dikatakan hanya empat tiang itu sajalah Ka'bah, maka salah. Karena Ka'bah ada lantainya, ada atapnya, ada dindingnya, ada pintunya. Maka empat tiang itu sebagai bagian penegaknya. Tapi empat tiang bukanlah Ka'bah. Walaupun empat tiang itu bagian yang sangat kuat daripada bangunan Ka'bah. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka masalah kepemimpinan dalam Islam menjadi satu bagian yang sangat penting. Oleh sebab itu para sejarawan Muslim mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bisa hijrah ke Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Nama rajanya Najasyi. Raja Najasyi sangat bersimpati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sangat peduli. Oleh sebab itu gelombang pertama hijrah itu bukan ke Madinah tapi ke Habasyah. Di antara yang pergi ke sana adalah Ja'far bin Abi Talib. Apa yang terjadi? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pergi hijrah ke Habasyah padahal bisa dia dapat perlindungan dari Raja Najasyi dan Nabi sangat peduli pada Najasyi? Ketika Najasyi meninggal, sampai berita itu kepada Nabi di Madinah, Nabi tak dapat datang langsung melaksanakan salat jenazah, tapi Nabi melaksanakan salat raib. Itulah mengapa disyariatkan salat raib untuk orang yang meninggal jauh. Kronologinya adalah ketika Najasyi Raja Habasyah meninggal, terjalin hubungan yang sangat erat, tapi Nabi SAW tidak hijrah ke Habasyah. Padahal Najasyi bisa perlindungan, berikan perlindungan kepada Nabi. Kenapa Nabi tidak hijrah ke Habasyah? Menurut analisa para ulama sirah sejarah, kalau Nabi hijrah ke Habasyah, dia hanya sebagai seorang yang mendapatkan suaka politik. Dia hanya seorang yang dapat perlindungan. Dia di bawah bayang-bayang Najasyi. Dia tak punya kekuasaan. Sedangkan agama ini hanya dapat dikembangkan dengan kekuasaan. Tapi ketika Nabi pindah ke Madinah, maka dia tidak berada di bawah bayang-bayang kekuasaan. Dia langsung menjadi pemimpin utama. Itulah mengapa Islam berkembang pesat di Madinah, karena pemimpin utamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika Nabi meninggal, para sahabat langsung berkumpul di satu tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah. Masing-masing mencalonkan calon yang paling layak di antara mereka. Ada dua golongan. Golongan yang pindah dari kota Makkah disebut dengan Al-Muhajirin. Yang menunggu di Madinah disebut dengan Ansar. Muhajirin diambil dari kata hajara, artinya hijrah, pindah. Muhajirin, orang-orang yang pindah. Pindah menurut zahir, dari satu kota ke kota yang lain. Pindah menurut makna batin, man hajara manahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sudah menunggu Ansar, diambil dari kata nasara, menolong, nasir, penolong, Ansar, orang-orang yang menolong orang yang hijrah. Masing-masing mereka punya calon ketika Nabi meninggal dunia. Golongan Muhajirin mencalonkan Umar bin Khattab. Golongan Ansar mencalonkan Sa'ad, panglima perang mereka. Akan tetapi ketika terjadi dialog, dan saat itu Abu Bakar Siddiq membacakan hadis Al-A'immah min Quraisy, pemimpin itu diangkat dari golongan Quraisy. Apa maknanya? Golongan Quraisy yang datang dari kota Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian dilihat apa signal yang diberikan Nabi kepada masing-masing sahabat. Signal terkuat diberikan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika Nabi mewakilkan imamatun shughra, kepemimpinan terbagi pada dua. Pertama imamatun shughra, pemimpinan yang kecil. Yang kedua imamatun kubra, pemimpinan yang besar. Nabi menitahkan kepemimpinan yang kecil, memimpin salat berjamaah, kepada Abu Bakar Siddiq. Ini signal bahwa ini menunjukkan Nabi memberikan kepemimpinan yang besar, imamatun kubra, kepada Abu Bakar Siddiq. Maka dipanggillah Abu Bakar sebagai khalifah. Khalifah artinya pengganti. Kenapa dia disebut pengganti? Karena dia menggantikan posisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai nabi. Karena la nabiyya ba'dah, tak ada nabi sesudah Muhammad, tapi posisinya sebagai pemimpin. Itulah mengapa Abu Bakar dipanggil sebagai khalifah. Ketika Abu Bakar Siddiq meninggal setelah 2 tahun lamanya, lalu diangkatlah Umar Ibn Khattab, dan Umar dipanggil sebagai pengganti Abu Bakar. Kalau Abu Bakar khalifatu Rasulullah, pengganti Rasulullah, maka Umar pengganti-penggantinya Rasulullah. Khalifatu khalifati Rasulullah, dua kali khalifah panjang. Akhirnya ditemukan nama baru, dipanggillah Umar bin Khattab dengan sebutan Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Apakah khalifah, apakah Amirul Mukminin? Nama beda tapi fungsinya sama, dia adalah pemimpin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Islam ini tak dibiarkan berjalan sendiri seperti yang diinginkan oleh orang sekuler liberal? Islam hanya pribadi, person, antara orang dengan Tuhan. Tak ada intervensi negara, tak ada intervensi pemerintah, tak ada campur tangan pemimpin. Itu murni hubungan pribadi. Maka kalau begitulah menjalankan agama Islam, agama Islam ini tak akan dapat terpelihara dari penodaan agama, dan tak dapat disebarluaskan seperti yang kita lihat dalam sejarah Islam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ketika Nabi meninggal, apa yang muncul pertama? muncul gerakan pertama, gerakan tidak mau membayar zakat. Apa dalil mereka yang tak mau bayar zakat? Ayat yang turun dalam Quran itu kan bunyinya khudh, khudh, ambillah. Kalau untuk dua orang, khudha. Kalau untuk tiga orang, khudhu, ambillah. Tapi ayat itu dalam bentuk tunggal, khudh, ambillah. Maknanya ayat itu hanya ditujukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambillah hai Muhammad, khudh min amwalihim, ambil harta mereka, sadaqatan sebagai zakat, tutahhiruhum, yang akan mensucikan, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan mereka yang kotor-kotor, kesilapan-kekhilafan, kekeliruan yang terjadi yang bukan karena kesengajaan, dibersihkan dengan zakat. Ayat itu kan ditujukan untuk Muhammad. Kalau begitu yang layak mengutip zakat itu hanya Muhammad. Setelah Muhammad meninggal dunia, maka zakat tak wajib lagi. Coba Pak Ibu bayangkan, mereka ingkar, tapi keingkarannya berdasarkan argumentasi, pakai ayat dia untuk menentang tak mau zakat. Jadi kalau ada orang sekarang, sebetulnya dia tak mau zakat, tapi dicari-carinya ayat, itu tak ada beda dengan orang zaman dulu. Sudah ada tradisi model seperti itu. Kami tak mau bayar zakat, karena zakat hanya wajib kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Program pertama Abu Bakar, siapa yang tak mau bayar zakat maka dipancung kepalanya. Nah, itu bedanya zaman dulu zaman sekarang. Zaman sekarang yang mau bayar zakat silakan, yang tak mau tak apa-apa. Itulah yang terjadi kenapa zakat ini tak produktif, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zaman Abu Bakar Siddiq yang tak mau bayar zakat dipancung kepalanya. Tapi itu tidak langsung keputusan Abu Bakar begitu saja. Terjadi dialog antara Abu Bakar dan Umar. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Abu Bakar, saya pernah mendengar Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum, hartanya tak boleh diganggu, darahnya tak boleh ditumpahkan, nyawanya tak boleh dihabisi, kepalanya tak boleh dipancung. Itu kan yang tak mau bayar zakat itu mereka sudah bersyahadat. Kenapa mereka diperangi? Apa argumentasi Abu Bakar Siddiq? Yang kau katakan itu betul Umar, siapa yang bersyahadat maka hartanya dijaga, nyawanya tak boleh dihilangkan, betul, tak ada salahnya. Tapi ingat, orang yang mengucapkan syahadat itu illa bihaqtiha, kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ada hak dan kewajiban yang mesti ditunaikan. Kalau sudah bersyahadat, apa wajib? Wajib dia salat. Kalau sudah bersyahadat, wajib dia puasa. Kalau sudah bersyahadat, wajib dia bayar zakat. Maka orang yang tak menunaikan kewajiban itu, maka batallah la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Siapa yang dapat memerangi orang yang tak berzakat? Apakah sanggup Ustaz? Saya hanya sampai pada tingkat tausiah, ceramah, khutbah. Bayarlah zakat. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, tunaikanlah zakat. Hanya sampai ke titik itu. Tapi untuk sampai ke atas, maka orang-orang yang punya kekuasaan. Oleh sebab itu, zakat wajib. Tapi yang wajib ini tak akan terlaksana kalau tidak ada sesuatu yang membuatnya menjadi kuat. Maka dalam kaedah, ma la yatimmul wajib illa bihi, fahuwa wajib. Kalau yang wajib itu tak terlaksana karena dia, maka dia pun ikut menjadi wajib. Siapa dia itu? Kepemimpinan yang mengatur masalah zakat. Masalah ajaran Islam secara keseluruhan. Zakat dapat terlaksana karena apa? Karena pemimpin yang peduli kepada zakat. Siapa contohnya? Umar Ibn Abdul Aziz. Kekuasaannya tak lama, satu menyebut dua tahun setengah atau tiga tahun setengah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz menantang? Siapa yang sanggup berjalan kaki dari Sam'a ke Darul Bayda untuk mencari orang susah, fakir, miskin, mustahik zakat, silakan berjalan kaki. Sam'a itu sekarang ibu kota Yaman. Darul Bayda itu tulis Latinnya Casablanca, daru rumah, bayda putih, rumah putih, rumah yang tak bercat. Kaza rumah, Blanca blank, kosong, rumah kosong, rumah tak bercat, rumah putih. Casablanca, yang Bapak Ibu sangka dari Son'a ke Casablanca, dari Panam ke Kulim. Son'a Yaman, Casablanca Maroko, dari Maroko, saya berangkat haji dari Maroko ke Jeddah, dari Casablanca ke Jeddah, tiket pesawat 5.000 dirham, lebih kurang 5 juta, 6 jam naik pesawat. Kalau dilanjutkan lagi ke Yaman, dari Jeddah ke Yaman lebih kurang 2 jam, 6 tambah 2, 8 jam naik pesawat, tak ada fakir miskin. Zaman kita sekarang 5 menit naik sepeda bisa kita kumpulkan berapa truk fakir miskin. Coba Bapak Ibu bayangkan. Oleh sebab itu, maka kepemimpinan yang adil dalam ajaran Islam adalah bagian. Oleh sebab itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, taatlah kepada rasul, wa ulil amri, uli orang yang punya amri, urusan. Orang yang punya urusan. Mengapa disebut orang yang punya urusan? Saya punya urusan, Bapak punya urusan. Kita dapat mengurus urusan pribadi, urusan organisasi, urusan keluarga. Lebih daripada itu kita tak punya kemampuan. Tapi ada orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan fisik, mental, keilmuan, lalu kemudian dia dapat mengurus urusan orang lain. Itulah mengapa pemimpin itu disebut sebagai ulil amri, orang yang mengurus urusan orang banyak. Apa yang dia urus? Dari mulai masalah ekonomi, zakat, sampai masalah salat, salat pun diurus oleh pemimpin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat itu kan urusan pribadi. Siapa bilang salat urusan pemimpin? Mana bukti salat urusan pemimpin? Nabi selesai salat, dia sama seperti kita salam juga, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada dua riwayat. Satu riwayat dalam Sahih Muslim disebutkan Nabi miring, dia setelah salam mengarah ke sana, bagian bahunya ini ke arah jamaah. Kenapa begitu? Karena sahabat meminta, ya Rasulullah, kami ingin supaya bagian kananmu mengarah ke kami. Karena sahabat ingin mendapatkan berkah sebelah kanan Nabi, maka Nabi menghadap ke sana. Satu riwayat menyebut Nabi membalik ke belakang, menghadap ke jamaah. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Nabi menghadap ke jamaah bukan dia menunduk, tapi dia menghadap dengan bertanya tiga kali, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa tak datang salat berjamaah? Apa maknanya? Pemimpin mengurus sampai urusan apa? Bukan sekedar membangunkan masjidnya, bukan sekedar membangunkan khatib imamnya, tapi juga sampai kepada membangunkan jamaahnya. Mana si fulan? Kalau saya yang jadi imam, lalu setelah selesai salat saya berbalik ke belakang, mana Pak Fulan, mana Pak Fulan, mana Pak Fulan, jamaah akan menjawab, dia pergi Pak Ustaz. Memangnya Pak Ustaz mau apa? Saya tak punya kuasa. Tapi kalau Nabi yang bertanya begitu, maka ada implikasi hukum di balik itu. Kenapa? Karena dia punya kuasa. Mana sebulan? Mana sebulan? Mana sebulan? Bapak Ibu bisa bayangkan, seandainya apa yang diterapkan Nabi itu diterapkan sekarang, mana sebulan? Ada inspeksi mendadak. Tidak hanya sekedar pasar yang diinspeksi, tak hanya sekedar libur panjang lalu masuk ke kantor. Yang terjadi sekarang kan inspeksi masuk kantor. Mana sebulan? Mana sebulan? Mana sebulan? Kenapa mudik lambat pulang? Salat tak diinspeksi. Padahal tugas pemimpin dalam Islam adalah harasatuddin wa siyasatuddunya. Begitu disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Tugasnya dua. Yang pertama, harasatuddin, menjaga agama. Setelah agama, wa siyasatuddunya, barulah mengatur urusan dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai salat, sampai puasa itu mesti ada pemimpin. Saya hanya dapat menyatakan di masjid, mari kita jaga jangan sampai menodai bulan Ramadan, jangan sampai menyinggung hati orang yang puasa. Hanya sampai di situ. Kalau sampai keluar ada orang yang merokok di luar, saya mungkin hanya akan dapat katakan, kenapa kamu merokok? Itu pun kalau badannya lebih kecil dari saya. Bapak Ibu bayangkan. Tapi kalau pemimpin, maka dia dapat mengeluarkan hukum. Siapa yang tertangkap merokok di bulan puasa, maka dia akan dijatuhi hukuman ta'zir. Hukuman itu ada dua. Satu, hukuman yang tertulis secara teks dalam Quran, namanya hukum hudud dan hukum qisas. Contohnya az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki, pezina perempuan. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Ada tersebut secara teks, tapi satu lagi tidak disebutkan. Ini pemimpin yang bermusyawarah, maka terhasillah yang disebut dengan hukum ta'zir, hukum yang memberikan efek jera. Siapa yang bisa menjatuhkan hukuman itu? Tak lain tak bukan adalah pemimpin. Bulan suci Ramadan, rumah makan alhamdulillah kita di kota Madya Pekanbaru diperdakan. Ini salah satu kepedulian pemimpin kita, diperdakan walaupun sebagiannya tetap juga buka. Saya naik ke mall untuk servis HP, saya tengok banyak juga yang makan mie goreng di atas. Di sebagian kota di bulan Ramadan buka rumah makan, namanya rumah makan hantu karena kakinya nampak, kepalanya tak nampak. Coba ibu bayangkan, siapa yang bisa melarang punya kekuasaan ini? Dapatkah fatwa MUI? Saya tak melecehkan MUI. MUI sebagai institusi, satu lembaga kebanggaan umat Islam, tapi dia tak punya kuasa. Saya sendiri anggota MUI, bagian komisi pengkajian dan keorganisasian sejak tahun 2009, tapi dia tak punya kuasa. Dia hanya bisa mengeluarkan fatwa dari komisi fatwa yang sifatnya advice, nasihat. Apa dampak dari nasihat yang tak ada implikasi hukum? Orang-orang yang tak suka justru melecehkan, justru menjatuhkan. Oleh sebab itu jangan heran orang lebih takut bawa sepeda motor tidak pakai helm lewat di jalan Sudirman daripada merokok di tempat umum. Walaupun fatwa MUI sudah bertahun yang lalu keluar, rokok haram, makruh, haram bagi ibu hamil, orang tua yang sakit-sakitan, anak kecil. Tapi orang tak takut. Kenapa tak takut? Karena sekedar fatwa tidak ada implikasi hukum. Bahkan sebagian orang melecehkan sambil merokok. Apa kata dia? Pak Ustaz, sejak diharamkan MUI makin sedap rokok ni. Coba Pak Ibu bayangkan. Kenapa begitu? Karena tidak ada kekuasaan, kekuatan di balik itu. Oleh sebab itu, maka dalam Islam mengangkat kepemimpinan sebagai salah satu bagian dari ajaran Islam yang utama. Bahkan dalam Syiah, al-imamah itu dijadikan sebagai salah satu rukun Islam. Salah satu rukunnya adalah imamah, mengangkat imam, pemimpin. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak memasukkannya dalam rukun Islam yang lima. Tapi dia tetaplah sebagai kewajiban. Bagaimana cara mengangkatnya? Alaikum bisunnati, ikutlah sunnahku, kata Nabi. Wa sunnatil, sunnah artinya tradisi yang dibuat Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah yang dilaksanakan oleh khulafa' rasyidin. Al-mahdiyin, dan yang orang-orang yang mendapat hidayah. Min ba'di, setelah aku mati. Abdu alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham. Nabi tak menyuruh pegang kuat dengan tanganmu, tidak. Tapi gigit pakai gigi geraham. Artinya kalau sudah sekali pegang, gigit tak lepas walaupun apa yang terjadi. Apa yang dilakukan sahabat Nabi ketika Nabi meninggal? Mereka tidak mengangkat Fatimah, padahal Fatimah itu anak kandung Nabi SAW. Empat anaknya perempuan, yang tiga meninggal waktu Nabi masih hidup, yang satu ini meninggal 6 bulan sesudah Nabi meninggal dunia. Dialah Fatimah. Kenapa Fatimah tak diangkat? Kalau ada orang mengatakan Fatimah tak diangkat karena dia perempuan, zaman dulu biasa orang mengangkat anak perempuan jadi pemimpin. Ketika meninggal Syahinshah, raja di raja kerajaan Persia, sama Nabi ada dua kerajaan, di barat Romawi, Rom. Bahkan dalam Quran ada satu surat, surat Ar-Rum, ulibati Rum, bangsa Romawi dikalahkan karena terjadi peperangan dengan Persia. Yang sebelah timur, blok timur Persia, raja Persia bergerak Syahinshah. Syah artinya raja, Syahinshah raja di raja, raja dari segala raja. Lalu kemudian dia punya anak perempuan namanya Buran. Ketika mati raja Persia, mereka langsung membaiat anak perempuannya, padahal anak perempuannya itu tak punya kemampuan politik. Lalu kemudian berita itu sampai ke Nabi, maka keluarlah statement dari mulut Nabi. Apa kata Nabi? Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah, tak akan beruntung bangsa Persia yang mengangkat anak perempuan tak punya kemampuan menjadi pemimpin yang bernama Buran. Karena waktu itu asal mati orang, naik anaknya, mati lanjut. Tapi Nabi Muhammad SAW, anaknya tak diangkat, menantunya tak diangkat, tapi diputuskan berdasarkan syura. Karena Allah menyebut dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum, perkara mereka maka diputuskan berdasarkan musyawarah. Kita tak hidup pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita juga tak hidup pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Lalu bagaimana kepemimpinan orang di zaman kita sekarang diangkat berdasarkan demokrasi dengan menusukkan paku di kertas. Gambar paku yang paling banyak Bapak tengok selama seminggu ini. Paku besar-besar. Selama ini kita menengok paku 2 inci. Ini sebesar ini paku. Saya tengok. Apakah itu hanya sekedar menusukkan paku ke atas kertas lalu selesailah masalah? Tidak. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, pemimpin ulama sedunia, dia menulis buku judulnya Min Fiqhid Daulah, Fikih Negara. Selama ini fikih, ada yang mengkaji fikih masalah air saja. Air suci mensucikan, air sungai, air mata air, air kelapa, air air saja yang dibahas. Ada yang mengkaji masalah darah saja, fikih darah, darah, maaf cakap, darah haid, darah nipas, darah bisul, darah jerawat, semua dibahas. Ini khusus mengkaji tentang min fiqhid daulah, fikih negara dalam Islam. Dibahasnya tentang kontemporer, yaitu dengan taswid. Taswid diambil dari kata saut, saut suara. Taswid pengambilan suara dengan cara menusukkan paku. Maka kata beliau, itu adalah dalam Islam disebut sebagai syahadah, bentuk persaksian. Ketika saya menusukkan paku ke kertas, maka saat itu saya sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku bersaksi bahwa gambar yang kutusuk ini layak menjadi pemimpinku dunia dan akhirat. Oh, kalau begitu beratnya, berarti kita tak usah memberikan persaksian. Maka apa kata Allah dalam Quran? La taktumus syahadah, jangan kamu persembunyikan persaksian. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh, orang yang yang menyembunyikan persaksian maka hatinya berdosa. Mau tak ditusuk menyembunyikan persaksian, mau ditusuk tak ada yang layak. Lalu bagaimana? Serba salah. Kalau tahulah begini kaji Ustaz subuh ni, bagus tak datang tadi, mungkin begitu Bapak Ibu. Maka kita disuruh berijtihad menggunakan telinga, mata dan hati. Bukan sekadar menusukkan paku, tapi sebelum menjadikan orang sebagai saksi, kita angkat saksi yang paling layak. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita diberi Allah Ta'ala telinga, dengar dengan baik maklumat tentang orang. Punya mata, baca dengan baik, baca koran, baca internet, baca bagaimana track record ini orang. Setelah tangkap lewat telinga, diproses oleh mata, maka semua maklumat masuk ke hati. Hati merenung dan berpikir, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Selasa malam Rabu, saya menyampaikan tausiah di masjid, salah satu masjid di Perawang. Lalu karena sampai terlalu cepat, ada waktu 15 menit, singgah saya ke warnet. Saya kirimkan tulisan ke Riau Pos, judulnya Istikharah Politik. Supaya orang istikharah dulu sebelum menentukan pilihan politik. Maksud saya tulisan itu supaya dimuat hari Jumat pagi. Rupanya dimuat langsung hari Rabu pagi. Saya tak tahu kalau dimuat, taunya dapat SMS. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Di SMS itu dibuatnya, kata dia, setelah membaca tulisan Ustaz, banyak beristikharah, tapi tak nampaknya muka siapa-siapa, yang nampaknya asap saja Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah itu bagian dari orang yang mempersembunyikan persaksian. Kita berusaha. Lalu kalau ke semuanya tak layak, tak lulus menurut kriteria yang dijanjikan Allah dalam Quran, apa syaratnya? Tak banyak. Fit and proper test menurut Quran tak banyak, cuma 2 saja. Apa dia? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha, menunaikan amanah pada tempatnya. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas, kalau dia menetapkan hukum di antara manusia, an tahkumu bil adli, hukumnya adil. 2, amanah dan adil. Tak kita temukan, apakah kita berlepas diri untuk mempersembunyikan kesaksian? Kita tetap disuruh memberikan persaksian. Kenapa begitu? Karena dalam kaedah fikih diajarkan, kalau ada 2 mudarat, maka kita pilih mudarat yang teringan di antara yang berat. Masuk kita ke hutan, makanan tak ada. Pilihannya hanya dua saja. Apa pilihannya? Mati makan babi. Mana yang kita pilih? Maka saat itu kita tak boleh memilih mati. La tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kau jerumuskan dirimu dengan tanganmu ke sendiri mati dalam kebinasaan. Kalau begitu boleh makan babi. Tapi ingat, makan babi itu hanya untuk menyambung hidup, hanya untuk dalam keadaan darurat. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita proses makluman, setelah itu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dijadikan dasar? Iman, takwa, keadilan, sifat amanah, dan yang paling penting kata Imam Al-Mawardi, punya kepedulian pada dua: harasatuddin, menjaga agama, wasiasatid daulah, dan mengatur negara. Agama dan daulah diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kata beliau, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini kebun. Kebun untuk dipetik di mana? Di akhirat nanti. Oleh sebab itu, orang yang tak menanam kebunnya di dunia, maka dia akan mendapatkan hasil yang hampa di akhirat. Oleh sebab itu, ada asalnya dan ada menjaganya. Kebun tadi ditanam, dirawat dengan baik, itu agama. Dan dia mesti dijaga. Penjaganya itu adalah penguasa. Maka kebun yang tidak punya asal, penjaganya ada, kebunnya tak ada. Maka tak ada yang dapat dipetik. Atau dibalik, kebunnya ada, penjaganya tak ada. Maka kebun akan dimakan burung, kebun akan dimakan babi, kebun akan diluluh lantakkan gajah. Apa sebab? Karena tidak ada penjaga. Maka dua-duanya mesti ada. Agama kuat dan sikap menjaga ada. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian maka orang Islam dituntut untuk memberikan persaksian. La taktumu syahadah, jangan kau sembunyikan persaksian. Lalu bagaimana kalau persaksian itu diberikan tapi dengan cara yang curang? Maka dalam hadis dikatakan Nabi, Nabi bertanya kepada sahabat, apa kata Nabi? Hal adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu kutunjukkan pada yang paling besar di antara dosa besar? Kalau dibuat macam piramid, dosa banyak, yang besar, yang kecil, lalu diklasifikasikan lagi dosa-dosa besar. Lalu di antara dosa-dosa yang besar ini ada yang terbesar. Maukah kamu aku tunjukkan itu? Kata sahabat, ya. Apa itu dosa besar di antara yang besar ya Rasulullah? Yang pertama kata Nabi, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. InsyaAllah kita diselamatkan dari mempersekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. InsyaAllah kita pun selamat untuk ini, insyaAllah. Yang ketiga yang kita khawatirkan, apa itu? Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kita sudah bolak-balik memberikan kesaksian palsu. Kapan itu? Dalam sebulan kadang sekali. Apakah jenazah ini baik? Baik. Jelas-jelas penyamun di negeri perampok. Kita sebut juga baik. Okeylah persaksian itu kena tak tahu. Bertaubat nasuha. Tapi jangan lagi persaksian palsu selanjutnya diulang berkali-kali. Karena kalau dikhawatirkan perbuatan yang tak baik dilakukan secara terus-menerus, masuk dalam kategori orang yang fasik. Apa kata Allah dalam Quran? Yudillu bihi kasira. Allah menyesatkan banyak. Wa yahdi bihi kasira. Allah memberikan hidayah banyak. Lalu orang bertanya-tanya, Pak Ustaz, kalau ada orang sesat berarti dia Allah yang menyesatkan dia? Ya. Tapi ingat, yang disesatkan Allah itu bukan orang baik-baik. Yudillu bihi kasira. Yang disesatkan Allah banyak. Wa yahdi bihi kasira. Yang diberi hidayah banyak. Yang disesatkan itu siapa? Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Yang disesatkan Allah hanya orang fasik saja. Siapa itu orang fasik? Orang yang tahu kebenaran tapi disembunyikannya kebenaran. Orang yang tahu bahwa itu salah dan dia sadar dengan penuh kesadaran melakukan kesalahan secara terus-menerus berulang, maka dia disebut dengan fasik. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka silap-silap, salah-salah kita terjerumus bukan pada dosa kecil, dosa besar di antara yang besar. Oleh sebab itu, maka gunakan potensi yang ada pada diri kita, cari maklumat sebaik-baiknya dengan mata, telinga dan hati. Setelah itu merenung, fa idza azamta, kalau kau sudah azam, tekad kuat bulat, fatawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inilah bentuk persaksianku, orang yang layak untuk aku angkat untuk mengurus duniaku dan akhiratku. apa kata Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Fudail bin Iyad. Ini ucapan dia dikutip oleh Yusuf Qardawi. Kata Imam Fudail bin Iyad dan Ahmad bin Hanbal, "Law kanat lana da'wah mujabah." Seandainya kita punya doa yang makbul. Hai Bapak Fulan, doamu makbul, tapi doanya tak banyak. Satu saja. Yang selama ini kita tengok di iklan, doanya tiga. Yang dikabulkan jin dalam ceret. Ini doanya satu kepada Allah SWT. Apa kata malaikat? Hai Fulan, aku kabulkan doamu tapi tak banyak, cuma satu. Lalu apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? La da'auna biha lis-sultan. Pastilah doa itu akan kita berikan kepada pemimpin yang adil. Kenapa tak minta, ya Allah kasihkan aku anak yang soleh? Kenapa tak minta berikan aku pasangan hidup yang baik? Kenapa tak minta masukkan aku ke syurga? Karena kalau doa yang satu itu untuk diri kita sendiri, kita saja yang dapat. Kita minta untuk pasangan hidup kita, yang dapat cuma kita, dia, anak-anak. Tapi kalau minta pemimpin yang adil, maka semua yang ada dalam wilayah kekuasaan mendapatkan rahmatnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, siapa itu Fudail bin Iyad, Ahmad bin Hanbal? Apakah pendapat dia dikutip karena dia penjilat kepada penguasa? Ahmad bin Hanbal orang yang saleh, imam mazhab, kita sebut dengan Imam Hanbali, meninggal tahun 241 dan beliau terkenal ulama yang wara. Wara bukan menjaga diri dari yang haram, menjaga diri dari yang syubhat. Dia diundang ke istana beberapa kali tidak mau. Kenapa? Karena takut dekat kepada penguasa. Sampai-sampai ketika adik dari Raja Irak sakit, masuk kesambet, kata orang kita, kena jin. Lalu datang orang utusan raja menjumpai Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata mereka? Hai Imam Ahmad, engkau orang soleh, doamu makbul. Itu adik raja di Irak sedang sakit, tolong doakan. Disuruh dia meruqyah. Apa kata beliau? Beliau hanya mengambilkan kop-kop. Kop-kop itu sendal terbuat dari kayu yang dipakai di kamar mandi. Karena di kamar mandi suruh pegang sendal supaya kaki tak langsung menempel ke kamar mandi, nanti datang was-was. Lalu dibawakan terompah kayu itu ke adik raja yang sedang masukkan setan. Begitu sendal ditengok, jinnya langsung keluar. Begitu disebutkan dalam kitab Laqutul Marjan karya Imam As-Suyuti rahimahullah, meninggal tahun 911 Hijrah. Seorang ulama hadis menyusun kitab Laqutul Marjan tentang masalah jin. Jin pun takut. Kenapa? Bukan karena sendalnya. Ternyata setelah Imam Ahmad bin Hanbal meninggal, adik raja itu kumat lagi penyakitnya, dibawakan lagi sendal itu, jin itu ketawa terbahak-bahak. Kata dia, yang kutakut bukan sendal ini, yang punya sendal ini. Sakingkan kuatnya imannya dan mulut serta perutnya jauh dari makan syubhat. Tapi mengapa saya sebutkan biografi beliau singkat tentang bagaimana waraknya beliau, supaya jangan terlintas di pikiran kita pendapat ini dikeluarkan oleh penjilat, pendapatnya dikeluarkan oleh ulama sultan penguasa, pendapat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Fudail bin Iyad rahimahumullah, orang-orang yang justru menjauhkan diri dari kekuasaan. Tapi ketika berdoa, maka yang dia mintakan adalah pemimpin untuk yang adil. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, panjang doanya dalam Sunan Tirmizi, tapi potongannya adalah la tusallit alaina man la yakhafuka, la tusallit alaina man la yakhafuka. Jangan kau berikan kuasa kepada pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu. Lalu ditambahkan oleh ulama, wala yarhamuna, tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Kalau manusia ini terbagi dua, ada yang tak takut kepada Allah tapi sayang kepada rakyatnya, ini masih lumayan. Tapi kalau sudah ke Allah tak takut, ke rakyat tak sayang, komplitlah penderitaan. Hugo Chavez, Che Guevara, Fidel Castro itu tak kenal dengan Allah SWT. Karl Marx tak tahu dengan Allah, tapi sayang kepada rakyatnya, dibelanya mati-matian. Tengok Castro sampai mati dibelanya. Tak takut kepada Allah tapi sayang ke bawah, masih dapat 50% ke bawah. Tapi kalau sudah ke Allah tak takut, ke bawah menginjak, maka apapun tak dapat kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu doa yang diajarkan Nabi dan ditambah ulama di ujung, la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau berikan kuasa kepada kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Tapi tak cukup hanya sekedar doa, maka ada usaha. Apa usaha kita? Kalau ada orang mengharamkan demokrasi, maka Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab ini kata dia, itu produk barat, memang tak baik. Tapi untuk masa darurat, darurat belum berdiri khilafah Islamiyah. Kalau berdiri khilafah Islamiyah, big state, satu kepemimpinan dunia, tak ada lagi demokrasi. Tapi untuk sementara ini kata beliau, itu kan jalan, cara, wasilah. Dia bisa baik, bisa tak baik. Mana contoh dia bisa baik? Contoh, demokrasi itu secara simpel kan suara terbanyak. Ada 10 anak SMA, mereka mau menerapkan demokrasi. Mari kita cabut hari ini. Tak usah masuk kelas. Suara terbanyak, itulah suara yang benar. 9 setuju cabut, 1 tak setuju. Maka ke-10-nya akan pergi. Karena 9 setuju. 9-nya tak baik. Tapi kalau yang 10 ini orang-orang baik, yang 1 mengusulkan, mari kita cabut, tak usah masuk kelas hari ini. Yang 9 tak setuju. Yang 1 setuju. Maka dia bisa menjadi baik. Oleh sebab itu dia seperti pisau bermata dua. Dia bisa baik, bisa tak baik. Dia bisa dipotongkan ke atas, dia bisa dipotongkan ke atas, ke bawah. Begitu ijtihad Syekh Yusuf Al-Qardawi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka dalam keadaan genting darurat saat ini, kita bisa pakai itu sebagai untuk alat sementara. Maka kalaulah semua orang baik, akan muncul pemimpin yang baik. Tapi kalau tak baik, maka jangan heran akan hadir juga orang yang tak baik. Apa sebab? Siapa yang menciptakan itu? Sama manusianya yang membuat begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelak sampai masanya mata, telinga, tangan dan kaki, lidah akan ditanya Allah Subhanahu wa taala, dan saya di hadapan Allah akan menjawab, saya sudah sampaikan apa yang mesti dilakukan umat Islam. Nabi selalu mengatakan, Allahumma ballaghtu, ya Allah, aku sudah sampaikan. Allahumma fashhad, dan saksikanlah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh kali ini tanya jawabnya tidak banyak, bukan karena menghindar karena kajiannya tentang paku-paku tadi, tidak, karena akan ada presentasi tentang masalah Mesir yang akan dipresentasikan oleh Al-Mukarram saudara kita. Terima kasih atas segala perhatian. Maka tanya jawab sesuai dengan pesanan dari pengurus masjid, hanya 3 pertanyaan saja.